Masih Indonesia loh, kita goyang lagi ya. Yuk. Monata. Om Nono. Situ tak beda usia no. Sito tak beda usia. Semuanya ya. Ayo kita situ. Beda usia. Terima kasih. Dibawakan lagu bertemakan India yang berjudul Muskurane.